Apa syarat-syarat diterimanya tobat dan tata cara bertobat agar dosa dapat terampuni semuanya? Tobat itu ada 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dia sesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia tinggalkan dosa tersebut. Yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan yang kelima, dia bertobat sepanjang nyawanya belum sampai ke tenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat. Ini 5 syarat tobat apabila dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya antara dia dengan makhluk, maka ada 6 syarat. 5 syarat itu tadi ditambah syarat yang keenam. Dia meminta maaf kepada siapa yang dia zalimi, minta penghalalan. Nah, kalau terpenuhi ketentuan ini, maka dia telah disebut bertobat. Dan salat sunnah tobat itu syah ya di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik.